Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yiridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bait yang ke-24, demikian juga bait yang ke-25, di mana Jibril alaihi salatu wassalam kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya surat Al-Alaq, demikian juga surat Al-Mudatsir, yang berarti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Azza wa Jal menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan berikutnya Jibril kembali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada beliau tentang perkara wudu dan sholat. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam yang langsung mengajarkan tata cara berwudu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Jibril alaihi salatu wassalam yang langsung mengajarkan tata cara salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu syariat salat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari dua kali, yakni untuk melaksanakan salat di pagi dan di sore hari. Ini sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah pensyariatan 5 kali sholat dalam satu hari satu malam. Tetapi dari awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri telah diwajibkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat, yakni sebanyak 2 kali. Baik. Kemudian pada bait yang ke-25 Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah beliau mengatakan thumma madat 20 yawman kamilah faramatil jinna nujumun hailah. Setelah Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan tata cara wudu dan tata cara salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berlalulah sekitar 20 hari. Di sini beliau berpendapat bahwa jeda waktunya pas 20 hari semenjak kedatangan Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan wudu dan salat. Faramatil jinnu atau faramatil jinna nujumun hailah. Ketika itulah bangsa Arab melihat ada bintang-bintang jatuh. Yani para syaitan mustariqus sama' dihujani bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, "Inna Quraisyan wa Bani Lihab ra'atir ramya bin nujum ba'dal mab'athi bi'ishrina yawman." Quraisy dan Bani Lihab, mereka melihat ada bintang-bintang yang dilempar setelah 20 hari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Abbas, "Kanatil jinnu tas'adu ila as-sama' yastami'una al-wahy." Dahulu para jin terbiasa mereka mencuri berita dari langit. Fa idza sami'ul kalimah zadu fiha adha'afan. Ketika mereka mendengar satu kalimat yang dicurinya dari langit, mereka akan menambah-nambah banyak lagi kalimat berikutnya. Fal kalimatu takunu haqqan. Maka terkadang kalimat yang tersampaikan, yang sampai ke bumi, bisa jadi adalah kalimat yang benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa amma ma zadu fayakunu batilan. Adapun yang mereka tambah, itulah kalimat-kalimat yang batil, yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan para syaitan mencuri berita-berita langit. Fa bainama hum kadzalika idz bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaharati syayatin minas sama'i wa ramau bil kawakib. Maka syaitan-syaitan pencuri berita tadi pun diusir. Diusir dari langit dan dilempari dengan bintang-bintang. Faja'alu la yas'adu ahadun minhum illa taraqa. Maka tidak ada satu syaitan pun yang berusaha mencuri berita langit melainkan dia akan dilempar dan terbakar sebab bintang tersebut. Wa fazi'a ahlul ardi lima ra'au minal kawakib wa lam takun qabla dzalik. Sedangkan penduduk bumi, mereka pun kemudian keheranan karena mereka melihat fenomena alam yang sebelumnya jarang mereka lihat, yakni fenomena bintang-bintang yang mungkin dikatakan manusia sekarang bintang-bintang jatuh. Padahal bintang-bintang itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk melempari jin atau syaitan-syaitan pencuri berita langit. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jin yang kemarin sempat kita baca sedikit, di mana para jin-jin yang masuk ke dalam Islam, mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan syadidan wa syuhuban. Dan ketika kami berusaha untuk menggapai langit, ternyata kami mendapati langit itu dijaga sedemikian ketatnya, dan kami diintai oleh bintang-bintang. Wa kunna naq'udu minha maq'ida lis-samaa'. Kami dahulu mempunyai tempat-tempat khusus di mana kami akan duduk-duduk di sana untuk mencuri dengar berita langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi siapa sekarang di antara kami yang berusaha untuk duduk-duduk di langit, kami akan dilempari dengan bintang-bintang yang menyala. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menimpakan keburukan kepada penduduk bumi, atau Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan bimbingan besar, petunjuk besar untuk manusia itu. Ini cerita dari para jin yang terbiasa mencuri-curi berita langit itu. Mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika itu mereka terhalang untuk mencuri berita. Dan iblis yang mengetahui itu pun kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari sebab. Tidak mungkin Allah menjaga langit sedemikian ketatnya. Setelah sekian lama langit itu tidak dijaga dengan ketat, tiba-tiba banyak bintang yang mengintai para pencuri berita itu. Disebutkan oleh Ibnu Jizzi, kata beliau, waqad fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Qu'udi al-jin. Nabi SAW sendiri yang memberitahu bagaimana cara jin-jin itu mencuri dengar berita langit. Annahum kanu wahidan fawqa wahid. Mereka saling menopang satu sama lain. Jadi satu di atas yang lainnya sampai ke langit. Famata ahraqal a'la tala alladhi tahtahu makanahu. Ketika yang paling tinggi terkena bintang, kemudian dia terbakar, maka jin yang berada di bawahnya akan menggantikan posisinya. Terus mereka seperti itu. Fakanu yastariquna al-kalimata fayulqunaha ilal kuhani wa yaziduna ma'aha. Thumma yazidul kuhanu al-kalimata mi'ata kithbatin. Faman yuhawilu istiraqu sam' ba'da dhalik yajidu fi intidharihi shihaban yarmi bihi fayahtariku wa yahlik. Tapi ketika masa-masa diutusnya Nabi SAW, syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita langit itu, mereka ditunggu oleh bintang-bintang yang siap dilemparkan untuk membakar mereka semua itu. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah Subhanahu wa taala memperketat penjagaan langit agar wahyu yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla benar-benar sampai dengan sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian kata Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah pada bait yang selanjutnya, beliau mengatakan thumma da'a fi arba'il aqwami bil amri jahratan ilal islam. Thumma, kemudian da'a, beliau berdakwah fi arba'il aqwam, pada tahun keempat. Dalam semua naskah tertulis fi arba'il aqwam, fala'allahu yansib, seperti yang disebutkan oleh para ulama yang lebih sesuai dengan siyaq al-bait, akan lebih tepat jika disebutkan thumma da'a fi rabi'il aqwam, lalu pada tahun yang keempatnya Nabi SAW berdakwah bil amri, dengan perintah jahrotan, untuk menampakkan ilal islami, kepada Islam. Jadi di bait ini beliau hendak menegaskan bahwa Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau, beliau berdakwah secara mustakhfian, sembunyi-sembunyi. Dan itu terjadi di 3 tahun pertama dakwah Nabi SAW. Barulah di tahun keempatnya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, jahrotan. Tayyib. Tujuannya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah agar di masa-masa awal Islam, di mana Nabi SAW menyampaikan syariat Islam itu kepada orang-orang terdekat beliau, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan agar liyakunan Nabi SAW al-bunyah tahtiyah wal-qa'idah al-asasiyah fi da'wah, agar ada landasan dasar, demikian juga pondasi utama dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Layaknya sebuah bangunan, ketika kita hendak mendirikan satu bangunan, maka kita akan terlebih dahulu untuk melandasi bangunan itu dengan material dasar, baru kemudian di atasnya ada pondasi. Setelah pondasi itu dirasa kuat, barulah dibangun tiang. Nah, dakwah awal itu 3 tahun berjalan, dijalankan oleh Nabi SAW. Beliau yad'una ila man yathiquna fihi, menyampaikan Islam kepada orang-orang yang bisa dipercaya akan mudah menerima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Fanzamma fi hadhihi al-marhala taqarabat as-sittin, di marhala pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi ini masuk Islamlah sekitar 60 orang, rijalan wa nisa'an, baik laki-laki maupun perempuan. Tayyib. Fa awwalu man amana bihi Khadijah. Orang pertama yang menjawab dakwah adalah Khadijah. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, wanita pertama yang masuk Islam, orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Orang pertama yang belajar tentang wudu adalah Khadijah. Dan orang pertama yang belajar tentang sholat adalah Khadijah. radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala halaman 63, mengutip dari Al-Imam Izzuddin Abu Hasan Ibn Al-Athir rahimahullah, kata beliau, Khadijatu awwalu khalqillahi aslam bi ijma'il muslimin lam yataqaddamha rajulun walam ra'atun. Khadijah adalah makhluk Allah yang pertama masuk Islam. Disebutkan makhluk Allah ini bukan untuk merendahkan beliau, tetapi di sini justru menjadi maziyah Khadijah. Maksudnya apa? Dari jin dan manusia yang pertama kali mengikuti dakwah Nabi SAW adalah Khadijah. Oleh karena itu beliau sebutkan dengan kalimat awwalu khalqillah, supaya menepis orang-orang yang mengatakan bahwa ada jin yang pertama kali mengikuti Nabi SAW. Tidak. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bi ijma'il muslimin. Ini dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Lam yataqaddamha rajulun walam ra'atun. Tidak ada satu laki-laki ataupun satu perempuan pun yang mendahului Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Faqada qala Az-Zuhri wa Qatadah wa Musa bin Uqbah. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zuhri, Qatadah ibn Ni'amah As-Sadusi, Musa ibn Uqbah, Muhammad ibn Ishaq, Al-Imam Al-Waqidi, Sa'id ibn Yahya Al-Umawi, dan yang selainnya. Mereka mengatakan awwalu man amana billahi wa rasulihi. Ada tiga orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Satu, Khadijah. Wanita pertama yang masuk ke dalam Islam. Yang kedua, Ali ibn Abi Thalib. Anak kecil pertama yang masuk ke dalam Islam. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Awwalu rajulin aslam. Laki-laki pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini tiga orang yang awal masuk Islam. Yang keempat, ada maula beliau, bekas budak Nabi SAW. Siapa? Hah? Zaid ibn Harithah ibn Syarahbil radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau maula pertama yang masuk ke dalam Islam, bekas budak pertama yang masuk ke dalam Islam. Siapa lagi? Tadi bekas budak, budak pertama yang masuk Islam siapa? Budak pertama yang masuk Islam. Tahir. Hah? Masyhur namanya. Ada yang mengatakan Bilal ibn Rabah. Ada yang mengatakan Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu ta'ala anhumah. Tahir. Tahir. Itu orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Jadi orang-orang dekat Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dikenal sebagai seorang yang terhormat dari Quraisy. Beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas. Beliau dikenal sebagai seorang yang dermawan. Beliau dikenal sebagai seorang yang kaya raya, karena beliau adalah tajir, seorang pedagang besar. Dan beliau, Abu Bakar As-Siddiq, adalah teman dekat Nabi SAW. Maka Abu Bakar lah yang kemudian beliau juga menyampaikan Islam ini kepada orang-orang terdekatnya. Sehingga di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, masuklah nama-nama besar dari As-Sabiqun al-Awwalun. Seperti siapa? Sudah tahu semua. Masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu siapa? Saudagar besar juga, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu Al-Umawi. Kemudian Az-Zubair ibn Awwad Al-Asadi Kemudian saudagar-saudagar besar Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian siapa lagi? 10 orang yang dijamin masuk surga itu semua masuk. 7 yang pertama semuanya masuk Islam pertama. Kurang satu, siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini masuk Islam dari tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka ini termasuk dari al-asyarah al-mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga bila hisab wala adab, tanpa hisab tanpa adab, disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Demikian juga masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ibn Rabah Al-Habasyi bersama dengan kedua orang tuanya. Siapa? Oh, afwan. Bilal ibn Rabah kok bersama orang tuanya? Bilal ibn Rabah dan Ammar ibn Yasir bersama kedua orang tuanya. Siapa? Yasir dan Sumayyah. Tayyib. Kemudian masuk Islam juga Abu Salamah ibn Abdul Asad. Siapa beliau? Suami dari Ummu Salamah yang kemudian nanti akan dinikahi oleh Nabi SAW. Masuk Islam juga kemudian Al-Arqam ibnu Abil Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga masih muda, sama seperti Ali. Kalau Ali anak kecil pertama yang masuk ke dalam Islam, disusul berikutnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Beliau juga masih muda, masih belasan tahun. Kemudian masuk Islam juga Utsman ibn Maghun radhiyallahu ta'ala anhu dengan dua saudaranya. Siapa? Abdullah bin Maz'un dan Qudamah bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhum. Masuk Islam juga Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Kemudian Sa'id ibn Zaid al-Umawi dan istrinya. Sa'id bin Zaid al-Umawi dan istrinya. Siapa istrinya? Adiknya Umar bin Khattab. Fatimah bintul Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Demikian juga Khabbab ibn al-Arad dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Ini 60 orang, dan yang selainnya banyak lagi kalau disebutkan. 60 orang pertama yang masuk di 3 tahun dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi, yang kemudian mereka terbiasa melakukan majlis bersama Nabi SAW untuk mempelajari Islam di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sana mereka akan berkumpul mendengarkan pelajaran dari Nabi SAW tentang Islam di rumah Al-Arqam. Nah, rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam radhiyallahu ta'ala anhu dahulu ada di sekitaran Bukit Shofa. Kalau sekarang sudah tidak ada. Ada di sekitaran Bukit Shofa. Jadi kalau dari Makkah, dari Ka'bah itu tidak terlihat. Rumah beliau di balik bukit. Sehingga untuk bermajlis di sana orang-orang Quraisy tidak akan mengetahui karena rumahnya di balik Bukit Shofa. Kemudian juga Al-Arqam ibn Abil Arqam yang ketika itu masih kecil, sehingga mereka menganggap tidak mungkin anak kecil ini mengikuti Muhammad SAW. Tapi nyatanya beliau masuk Islam, dan nyatanya rumah beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang dijadikan tempat untuk mereka belajar Islam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami. Setelah berlalu 4 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94. Kata Allah Azza wa Jal, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Fasda. Kemudian berdakwahlah engkau dengan terang-terangan, hai Muhammad. Bima tu'maru, dengan apa yang engkau diperintahkan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh itu. Baik. Al-jahilin yang dimaksud di sini adalah 5 pentolan Quraisy yang mereka dikenal dengan mustahziin, orang-orang yang selalu mengolok-ngolok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hiraukan mereka. Berdakwahlah secara terang-terangan. Tayyib. Famtathala Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrillahi azza wajal. Setelah turun ayat ini, Al-Hijr 94, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa azhara da'watal haqqi wa jahara biha. Dan beliau mulai menampakkan dakwahnya. Wa laqad wa'adahu Allah Subhanahu wa taala bi an yakfiyahu amral mustahzi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Allah akan melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam dari 5 orang mustahzi'in tadi. 5 pentolan Quraisy yang selalu mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghalangi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa 5 orang ini? Yang pertama, bukan. Berbeda. 5 orang al-mustahzi'in ini, yang pertama adalah, catat, Al-Walid ibn al-Mughirah, tetua Quraisy yang paling dihormati. Yang kedua, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Yang ketiga, Abu Zam'ah Al-Aswad ibn al-Muttalib. Yang keempat, Al-Aswad Ibnu Abdi Yaghuth. Al-Aswad Ibnu Abdi Yaghuth. Dan yang kelima adalah Al-Harith bin Qais bin Aitalah. Al-Harith bin Qais bin Aitalah. Taib. Mereka ini yang dikenal dengan 5 mustahzi'in. Taib. Kemudian tidak lama setelah itu, setelah beliau mulai menampakkan dakwahnya secara terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali sebuah ayat yang kemudian menekankan tentang kewajiban berdakwah secara lebih jelas lagi kepada kerabat dan keluarga dekat beliau. Dan ini mungkin lebih kita kenal dibandingkan ayat dalam surat Al-Hijr 94 tadi. Apa ayatnya? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, anzir, belilah peringatan. Ashiratakal aqrabin, kepada kerabat-kerabat dekatmu. Nah, setelah diturunkan ayat ini, beliau lebih berani lagi untuk menambahkan dakwah Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Lamma nazalat wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin," sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama 'ala as-safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Bukit Safa, puncak yang bisa terlihat oleh seluruh penduduk Makkah. Faja'ala yunadi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyeru, berteriak dengan keras, "Ya Bani Fihr wa ya Bani Adi." Wahai anak keturunan Fihr, Fihr bin bin Malik. Wa ya bani Adi, wahai anak keturunan Adi. Hatta ijtama'u faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruj arsala rasulan liyanzura ma huwa. Beliau terus menyeru mereka, ya bani Fahr, ya bani Adi, dan menyebutkan butun Quraisy, kabilah-kabilah besar Quraisy, sampai mereka semuanya berkumpul. Sehingga orang yang tidak mampu untuk keluar jalan, mereka akan mengutus utusan, keluar-keluar. Ada seruan apa itu? Karena kebiasaannya ketika ada orang yang naik ke atas bukit Shofa, memanggil seluruh kabilah Quraisy, kabilah-kabilah besar, biasanya akan terjadi peperangan. Ada pasukan di belakang sana yang hendak menyerbu Makkah. Makanya mereka semua berkumpul ketika Nabi SAW memanggil Banu Adi dan Banu Fihr. Taib. Lalu Nabi SAW mengatakan, termasuk juga Abu Lahab ada di situ, Quraisy semuanya berkumpul di situ. Nabi SAW mengatakan, ara'aitukum lau akhbartukum anna jailan bilwadi turidu antaghura alaikum akuntum musaddiqiyah. Apa pandangan kalian? Seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan besar yang hendak menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan membenarkan aku dengan berita itu? Apa mereka semua menjawabnya? Bala. Ma jarrabna laka illa shadiqan. Tentu kami akan benarkan engkau karena kami tidak mengenal engkau kecuali seorang yang jujur. Baik. Mendengar jawaban itu, lalu Nabi SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka aku memberikan peringatan kepada kalian di hari ini dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Mendengar itu, Abu Lahab la'natullah alaih berteriak kepada Nabi SAW. Apa yang dia teriakkan? Ali hadza jama'tana, celaka engkau hai Muhammad, atau afan kurang, tabban laka ali hadza jama'tana, celaka engkau hai Muhammad, apa hanya karena kalimat itu engkau kumpulkan kami semua. Lalu dia mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat yang jelek. Semenjak itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Diawali karena beliau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, setelah menyeru secara umum, beliau pun menyeru khusus kepada asyirah, keluarga-keluarga dekat beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk merealisasikan perintah Allah tadi, wa anzir asyiratakal aqrabin. Jadi seruan itu umum untuk kabilah beliau dan juga kepada keluarga-keluarga dekat beliau. Beliau radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam menyerukan, ya ma'asyara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai sekalian Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Wa ya ma'asyara Bani Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai sekalian Bani Ka'ab, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binta Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, salini masyikti, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupi engkau dari Allah sedikit pun. Fatimah disebut oleh Nabi SAW. Ini juga sekaligus dalil tegas bahwa hanya sekedar keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki garis keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merupakan jaminan bahwa dia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar garis nasab. Kalau hanya sekedar garis nasab, Abu Lahab lebih dekat. Abu Thalib lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di mana mereka? Abu Thalib seharusnya, kalau kita dengan atifiyah membawa perasaan untuk menentukan hukum di dalam Islam, Abu Thalib layak untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada yang meragukan bagaimana perjuangan Abu Thalib dalam membela Nabi SAW ketika hampir berapa tahun diboikot oleh Quraisy. hampir 2 sampai 3 tahun diboikot oleh Quraisy. Siapa yang membantu? Abu Thalib. Ketika Nabi SAW diganggu, siapa yang membantu? Abu Thalib. Ketika Nabi SAW direndahkan, siapa yang membantu? Abu Thalib. Sampai dia juga dimusuhi karena Nabi SAW. Meskipun akhirnya dia tidak mau mengikuti Nabi SAW, tapi pengorbanannya layak kalau seandainya kita membawa perasaan untuk menghukumi dalam agama. Abu Thalib lebih pantas untuk mendapatkan surga. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala jika telah menetapkan satu perkara, Allah tidak akan mengkoreksinya. Siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Nabi SAW berdoa untuk menyelamatkan Abu Thalib. Sebagaimana Ibrahim juga berdoa untuk ayahnya. Siapa ayahnya Ibrahim? Azar. Ibrahim tidak henti-hentinya berdakwah kepada ayahnya, menyampaikan tauhid kepada ayahnya. Tapi ayahnya mati dalam keadaan dia sebagai seorang yang kafir. Tidak berhenti Ibrahim alaihissalam berdoa untuk ayahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Ibrahim bahwa ketetapan Allah, siapa yang mati di atas kekafiran tidak akan bisa keluar dari neraka. Demikian juga Abu Thalib, mati di atas kekafiran sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Musayyib di dalam kisahnya yang ketika itu hadir saat matinya Abu Thalib. Dia tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Tapi untuk menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa Abu Thalib, tidak mengeluarkannya dari neraka, tetap di dalam neraka, hanya diringankan siksanya. Baik, apa itu? Siksaan yang paling ringan yang dirasakan oleh penduduk neraka adalah siksaan yang diberikan kepada Abu Thalib. Dia memakai kedua na'alaini minan nar, terompah alas kaki dari neraka, mendidih otaknya. Itu paling ringan, dan itu khusus untuk Abu Thalib. Ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam neraka, diubah wujudnya oleh Allah menjadi seekor anjing hitam. Anaknya Nuh alaihi salatu wassalam, kalau hanya memandang kerabat Nabi, lebih dekat ini anak Nabi, tapi dia mati di atas kekafirannya. Apakah Nuh berhenti untuk memintakan ampun? Tidak. Ketika melihat anaknya tenggelam oleh air bah, yang ketika itu diseru oleh Nuh untuk naik ke kapal, tidak mau. Melihat anaknya tenggelam mati bersama orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, masih sempat Nuh mendoakan anaknya. Wahai Rabbku, dia adalah anak keturunanku. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Nuhu innahu laisa min ahli. Secara garis nasab duniawi, dia adalah keturunanmu. Tetapi menurut Allah, dia bukan anak keturunanmu. Innahu amalun ghairu salih. Apa yang dia kerjakan itu bukan amalan kebaikan. Setelah diingatkan oleh Allah, barulah Nuh alaihi salatu wassalam menyadari bahwa tidak mungkin menyelamatkan seorang yang kafir, meskipun dekat kekerabatan dengan kita. Menerima Nuh. Ibrahim juga setelah diingatkan oleh Allah dan mengetahui bahwa tidak mungkin, maka dia tinggalkan ayahnya. Nabi SAW juga ketika telah diingatkan bahwa tidak mungkin menyelamatkan Abu Thalib dari neraka, tinggalkan dia. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bait yang ke-25 yang menyebutkan kepada kita tentang dakwah Nabi SAW. 3 tahun pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian di tahun keempatnya beliau berdakwah secara terang-terangan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan bait berikutnya, membahas tentang hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Wassallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.